tendensi pikiran memang tidak benar. Yang artinya tidak ada perintah satu dan manusia ada kalian bertakwa agar kalian terpelihara dari maksiat. Kalian sepenuhnya berkuasa itu akan melemahkan sahabat, akan mendorongkan keinginan-keinginan kebenaran. Kita masuk kepada alam malam di mana malaikat-malaikat sebagai ibadah kumpulan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak makan, dia tidak tidur, bahkan dia tidak berbaring. Kita hanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Rasul-Nya agar kita coba ke orang yang kita menawar ke alam kesedihan, ke alam marah, agar kita juga disebut sebagai ibadah yang berkumpul hamba-hamba Allah yang dimuliakan, hamba-hamba Allah yang akan mengalami kemuliaan yang berkumpulan di atas. Sesungguhnya puasa itu akan melemahkan keinginan-keinginan dan keinginan itu yang menjadi permulaan maksiat. Pada umumnya manusia cinta kepada kebenaran. Bahkan dalam satu ayat jelaskan diri kita dikenali hukum tidak wajib yang mencari berbalik walaupun nanti faktor yang jahat dan fitrah walaupun yang usah orang yang akan melakukan dan sama-sama kaya di dunia walaupun kita berhubungan maaf surat kejumlah ayat kata dijadikan dia pada pandangan manusia yaitu cinta kepada istri-istri, kepada anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, juga keinginan memiliki kendaraan tempat duduk dan tempat duduk atas kuda pilihan, uang kembali untuk satu lagi, uang penambahan dengan banyak kesalahan dan sama-sama kaya di dunia. Itulah kesenangan di dunia. Wallahu a'lam bishawab ma'a. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang banyak yang disorban. Jadi keinginan-keinginan manusia yang tadi pernah disebutkan dalam ayat Al-Imran 14, manakala tidak dikendalikan oleh kita, manakala nafsu kita menginginkan tadi tanpa syariat Islam, tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada adalah kita akan terlena, terlalaikan oleh kehidupan dunia pada kata Allah, "Wa man hayatid dunya illa ma'a Allah." Tiada kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang mempercayakan. Betapa tidak mempercayakan harta yang kita kumpulkan, manakala tidak kita belanjakan di dalam Allah, tidak kita belanjakan kepada istri, anak, saudara, para fakir miskin, anak yatim yang membutuhkan tentunya, maka itu adalah kejahatan buat orang yang mempunyai harta yang banyak tetapi tidak bisa membelanjakannya di dalam Allah. Tetapi itu berdua orang yang mempunyai harta tetapi dia berusaha Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan 2,5% dari harta yang kita miliki dijatakan diberikan kepada orang yang membutuhkan, kepada golongan yang berhak menerima. Beruntunglah orang itu telah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Tuhan Tuhan. Tidak dimaksud menjadikan Allah Tuhan. Puasa yang kita jalankan membentuk pribadi kita menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan ini tidaknya bukan hanya ketakwaan yang dipilih saja, tetapi tidaknya yang diteruskan di samping ketakwaan individu yang tertular adalah ketakwaan kolektif. Ketakwaan kolektif ini yang melahirkan amar makruf nahi munkar, dan ini pula inti ajaran Islam agar Islam bisa dijalankan. Dan Islam manakala dijalankan karena Allah dilaksanakan dan dihidupi yang berat oleh kita adalah hidup sejahtera, lahir batin damai tentang kemudian kita tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berpulang karena Allah Subhanahu wa ta'ala serah semua kita pulang dengan kutu-kutu. Jadi ketakwaan kita individu sudah dirujukkan kepada ketakwaan kolektif. Amar makruf nahi munkar. Amar makruf nahi munkar ini dari yang pernah dan memang bersejarah dijalankan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Untuk saya punya, ukti dan keinginan tak bunuhkan di makruf walau jumlah nahi munkar. Waktu keinginan kita. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhri dan dinar yang dilahirkan sebuahnya tak guna bina Allah atau mau tanggung. Kiranya kalian menyibu kepada kebaikan dan mencegah kepada dan kemungkaran. Waktu kita kita beriman juga kepada Allah Tuhan yang berlaku. Jadi intinya manakala ketakwaan individu yang diteruskan dengan ketakwaan kolektif amar-amar dan jelas, kemudian negara melegalkan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah kita hidup dalam keberkahan dunia akhirat. Walaupun akan suruh aman wa taqom ila fatahna alaihi barakatuh minas samaa'i wal ardh. Walaupun kita tahu apa guna menyimakkan niat itu? Andai yang terus satu negeri beriman dan bertakwa, ialah takat yang ada yang membawakan dunia teman. Ini adalah lantar ini. Lantar takna yang artinya pasti, ini lantar ini. Pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan, menggunakan keberkahan dari kami dan dari kami. Walaupun tetapi, pasti kalian kebanyakan manusia menciptakan ayat-ayat kami. Pakar kami di mata dia itu, maka kami akan memberikan cipta yang lebih karena perbuatan ini. Jadi unsur pokok dalam ayat 96 surat Al-A'raf, maka iman dan takwa kita dijaga dan dijalankan aturan-aturan Allah SWT, maka keberkahan kita dari sekarang yang akan datang sampai akhir zaman dan sampai kita semua kumpul di padang mahsyar. Yang ketiga, ketakwaan ini hendaknya dijaga oleh negara. Artinya aturan-aturan Allah diregalkan oleh negara. Tidak bisa cuma dua saja. Melainkan peran negara untuk menjaga dan memelihara ketakwaan kita. Melegalkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ayat yang sama-sama kutiba. Ya aturan dari ta'aman kutiba alaikumnya. Dari ayat yang lain surat Al-Baqarah 178. Ya ajilan ladina ta'amanu kutiba alaikumul kitab fil khotbah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kitab berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Nah, ayat 178 inilah yang belum dilaksanakan oleh tidak semua dan belum dilaksanakan oleh kita. Kita berhati mengambil ajaran Al-Quran ini kepala ke bawah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang lain, akan diterima di bawah kebenaran. Apakah kalian berterima kepada sebagian kita tetap berterima di bawah berterima kepada kebenaran yang lain? Ini adalah pertanyaan Allah terhadap pada kita semua. Diriku dihidupkan kemiskinan dengan kebocoran ekonomi. Pada kebocoran di dalam anak dan sekolah anak dan bapak lo, dan atas nama dibawakan dengan kebocoran itu. Bisa langsung balik dari perasaan baik, perasaan baiknya. Disibat lagi, pada kita maka dia yang bintang. Dan yang mengeksekusi pada kebocoran yang lemah. Tetapi kalau anak itu yang lima dihubungi, yang dua dimaafkan, maka kedua yang dimaafkan, yang ini tidak ada yang dimaafkan. Satupun kalau dalam satu keluarga ada yang dimaafkan, maka pembunuhan itu dimaafkan, tetapi dengan konsekuensi yang dihubungkan mengenai tiap menggambarkan diri dengan banyaknya adalah jaman waktu berpengasalan 100 ekor kuda di mahalnya. Kenapa tidak sebalik yang bertanya? Islam tidak mengenal dua kebalik. Islam tidak mengenal hak kebalik yang bisa disampaikan lewat nasi-nasi, lewat ayat-ayat. Itu yang tidak dapat disampaikan. Mudah-mudahan ketakwaan kita, ketakwaan diri, ketakwaan kolektif yang lalu kenapa manusia dan jiwa, dan mudah memperlakukan hukum-hukum nanti agar ketakwaan kita terpaksa. Ini yang lalu, baru kemudian untuk keadaan yang dimaksud dengan karya yang berkomunikasi, maka kepada Allah diri kita dalam keadaan yang lalu, dan ketinggalan yang berkumpul untuk ini. Kami mengharapkan orang yang menyimpan kami diberikan dan janganlah engkau jadikan musibah dalam agama kami, dan janganlah engkau jadikan ini yang suatu yang paling dan janji dan tujuan akhir dari kami, dan janganlah engkau ya Allah memberi kekuasaan kepada orang yang tidak akan menyayangi kami dan tidak akan menyerahkan kepada kita. Terima kasih kami Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.